Baik. Law yannahum ajma'ina. Ajma'ina. Kofa nasab jar. Indak ya kana banabila. Law yannahum ajma'ina. Ajma'ina nasab. Kenapa? Karena dia taukid dari yang nasab. Apa? Maful bi dhamirha. Dhamirha. Nah. Inna lamunajjuhum ajma'ina. Banumer. Kofa nasab jar. Ajma'ina. Nasab. Kenapa? Taukid dari isim. Inna. Benar. Majrur. Kenapa? Nomor ha mudhafun ilaihi. Nah. Mustamir, kita lanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa at-tawkidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa la yajuzu tawkidun nakirati indal basriyina. Taukid adalah tabi', pengikut terhadap kata yang dikuatkan, yang ditaukidkan dalam masalah rofaknya, nasabnya, khafatnya, dan ma'rifatnya. Dan tidak boleh menurut basriyin mentaukidkan nakirah. Syarah. Kraya Pak Usman. Baik. Tabi'un lil mu'akkadi. Dengan difathah kafnya. Isim apa? Difathah kaf. Isim? Maf'ul. Kalau di kasrah? Isim fa'il. Mu'akkid. Ya. Yang dimaukan di sini adalah mu'akkad. Mengikut atau pengikut terhadap kata yang ditaukidkan, kata yang dikuatkan dengan di fathah kafnya. Bacanya mu'akkad ya, bukan mu'akkid. Kalau mu'akkid isim fa'il yang menguatkan, kalau mu'akkad yang dikuatkan. Stamir. Yadba'uhu tabi'a yadba'uhu. Atau kemana? Atau kemana? Nah, annahu yatba'u fi rafihi in kana marfu'an wa nasbihi, atapnya ke rafihi wa fi nasbihi, begitu. Wa nasbihi ucapan beliau wa fi raf'ihi sampai akhirnya, yaitu bahwasanya taukid itu mengikutinya. Mengikuti apa? Annahu dhamir ha yang pertama kembali ke taukid, yatba'uhu kembali ke apa? muakkad. Bahasanya taukid itu mengikuti muakkadnya dalam masalah rofaknya jika muakkadnya marfu. Ya. Isim kananya mana ini? Dhamir mustatir jawazan takdir huwa kembali ke muakkad. Mengikutinya jika muakkadnya marfu. Ya, contohnya jaa zaidun nafsuhu. Coba ya Rob. Abah Sofia, jaa zaidun nafsuhu. Alal fathi. Lil fi'li. Wa alamatu rafihi. Ala akhiri anahu isim mufrad. Nafsuhu. Nafsu. Taukidun li. Zaid. Wa taukidul marfu'i marfu'un misluhu wa huwa mudhaf wal ha mudhaf ilaih. Juga mengikuti dalam nasabnya jika muakkadnya mansub, contohnya ra'aitu zaidan nafsahu. Jadi sebagai apa ya, Pak Raihan? Zaidan. Zaidan sebagai maf'ul bih. Nafsahu taukid. Taukid bagi zaidan. Juga al-qawma kullahum. Ra'aitul qawma kullahum. Juga mengikuti dalam masalah khofatnya jika mu'akadnya mahfud. Contohnya marotu bi zaidin nafsihi. Ya, zaidin nafsihi. Wal qawmi kullihim. Juga dalam masalah ma'rifatnya jika mu'akadnya ma'rifat. Sebagian telah berlalu. Zaidan al qawma ma'rifat. Karena dia, zaidan itu alam. Al qawma ma'rifatnya dengan alif lam. Sementara nafsahu dan kullahum. Keduanya ma'rifat karena diidhofahkan kepada dhamir. Raya Basuki. Basuki ya. Belajar tauhid ini langsung praktek, ya? Atau tauhid di kemana? Atau tauhid mana? Tauhid kemana? Ah, berarti? Nah, li'anna al-fadhut tauhidi kullaha ma'arifu. Nggak boleh ditanwin, biar munsharif. Mu'akkadi lafzat. Biniyati. Alatat ba'u. Ma. Baik. Beliau tidak mengatakan watan kirihi, ya. Dalam tawmatan dikatakan apa? Tabi'unil mu'akkadi fi raf'i wa nasbi wa hafzi wa ta'rifihi. Tidak mengatakan watan kirihi. Sebagaimana dalam na'at. Kalau na'at kan ma'rifat nakiro ikut. Kalau dalam taukid tidak. Apa alasannya? Karena lafad-lafad taukid itu semuanya ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena diidhofahkannya kepada dhamir mu'akkad secara lafdhon. Nafsahu, kullahum, kullihim. Ya, diidhofahkan kepada dhamir jadi ma'rifat. Adapun lafad-lafad taukid yang tidak diidhofahkan, maka dia dihukumi ma'rifat dengan niat idhofah. Ya, dengan niat idhofah. Maka tidaklah mengikuti kecuali ma'rifat-ma'rifat. Oleh karena ini beliau mengatakan wala yajuzu taukidun nakirati indal basri. Ulasahnya sekarang ikra ya Rihan. Qala syarih ul hasilu annan nahwiyina ikhtalafu fi jawazit taukidin nakirati ala salasati amwali walin aqwalin ahaduha al-man'u mutlaqan ay afada taukiduha aw lam yafid afada af'ala yuf'ilu afada yufidu lam yufid wa hadha qawlu jumhurin basriyin basriyina tani al-jawazu mutlaqan wa hadha qawlu ba'dil kufiyin الثالث التفصيل فيجوز إن أفاد توكيدها إن أفاد توكيدها ويمتنع إن لم يفد وهذا قول الأخفش وجمهور الكوفيين وهو الصحيح وجمهور رل salah toh. Wa hadza qaulul akhfasi wa jumhur hadza qaulul akhfasi wa jumhuril kufiyyin wa huwa sahih li wurudis sama'i bihi wa li anna man qala sumtu sahran qad yuridu jami'ahu wa qad yuridu aktharuhu fa fi qawlihi ihtimalun yarfa'uhu tawkidu na'am al hasil diartikan apa al hasil Simpulannya bahwasanya para ahli nahwu telah berbeda pendapat tentang masalah bolehnya taukid nakirah. Terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Taukid nakirah tidak boleh secara mutlak. Yaitu apakah taukidnya itu memberikan faedah atau tidak memberi faedah? Al-muhim tidak boleh nakirah menjadi taukid. Ditaukidkan nakirah. Ini pendapatnya jumhur basriyin. Pendapat yang kedua adalah boleh secara mutlak. Ya, baik memberi faedah atau tidak. Ini pendapat sebagian kufiyin. Pendapat yang ketiga dirinci. Boleh taukid nakirah. Ya. Fayajuzu, ini fayajuzu mada. Taukidun nakirah in afada taukiduha. Ini ada sesuatu yang dibuang di sini. Faya juzu. Boleh apa? Taukidun nakira in afada taukidua. Boleh mentaukidkan nakira jika taukidnya itu memberikan faedah. Wayam tani'u in lam yufid. Dan tidak boleh mentaukidkan nakira jika tidak memberi faedah. Ini adalah pendapatnya Ahfaz dan jumhur kufiyin. Dan ini adalah pendapat yang benar. Dirinci. Ya. Kalau memberikan faedah boleh. Kalau tidak maka tidak. Kenapa ini pendapat yang benar? Karena datangnya sama didengar dari Arab. Mereka didengar dari mereka apa? Nakirah taukid. Karena dan juga alasan kedua, jadi alasan yang pertama liwuru disama ibihi. Alasan yang kedua karena orang yang mengatakan sumtu syahron nakirah atau ma'rifat ini nakirah kadang-kadang diinginkan dengannya apa? Semua, satu bulan penuh. Aku telah puasa satu bulan. Nah, kadang-kadang diinginkan dengannya kebanyakannya. Kadang-kadang ya sebagiannya. Kalau ada orang mengatakan sumtu sahron berapa lama dia puasa? Satu bulan penuh? Ya. Tergantung bulannya. Maksudnya bulan apa? Maksudnya tergantung bulannya itu gimana? Ya, ada yang 30 atau 38. dalam Arab hijriah enggak ada 28, 29, 30 saja. Tidak mesti dikatakan, kan dijelaskan di sini. Kalau ada orang mengatakan sumtu syahron, saya puasa satu bulan, itu kan ada kemungkinan ucapan itu memang dia satu bulan penuh. Dia katakan sumtu syahron. Atau bisa juga kebanyakan dari bulan itu dia puasa. Mungkin dari satu bulan itu dia puasa selama 25 hari. Nah, dia bisa katakan sumtu syahron. Kan seolah-olah itu puasa sebulan penuh. Padahal dia ada hari-hari yang tidak puasa. Nah, syahron kan nakiroh. Kalau taukid nakiroh nggak boleh, untuk menghilangkan kesamaran ini, satu bulannya penuh atau sebagiannya, ini kan perlu taukid. Ya. Fafi qawlihi ihtimalun. Maka dalam ucapannya, ucapan siapa? Sumtu syahron tadi ada ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan apa, Pak Isa? Kemungkinan dilakukan satu bulan penuh. Atau sebagian dari bulan. Istilahnya bukan sebagian, kebanyakannya. Ya. Karena kalau cuma sebagian nanti nggak bisa dikatakan syahron. Ya. Jadi imma, kemungkinan pertama itu satu bulan penuh, utuh dia puasa, atau kebanyakannya. Ada ihtimal seperti itu. Nah, kesamaran itu, kemungkinan itu dihilangkan dengan taukid. Sumtu syahron kullahu. Saya puasa satu bulan semuanya. Nah, berarti di situ ada nakiroh ditaukidkan. Ini dalil apa? Yang menunjukkan tentang bolehnya nakiroh ditaukidkan jika memberikan faedah. Difahami ya, Fan? Jadi yang benar ada di rincian. Kalau beri memberi faedah dibolehkan, kalau tidak maka tidak boleh. Samir ya, Pak Isa. Watahsudul faedatu bi amrayni. Ahaduhuma antakunal nakirata nakiratu mahdudatun. Ada takuna itu, kana yakunu. Amalnya apa? Kana yakunu mahdu. Amalnya kenapa? Lali bi. Merofakan isim, menasobkan khobar. Nakiratu isimnya berarti khobarnya. Nah. Ay laha iktida'un intaha. Ifta'ala yakta'ilu isti'al wantiha'un kayaumin wa usbu'in wa syahrin wa haulin wa nahwu dhalik. Wa nahwu wa nahwi. Wa nahwi dhalik. Khalas. Faedah itu bisa tercapai dengan dua perkara. Jadi kan syaratnya apa tadi? Nakirah bisa ditaukidkan dengan syarat memberikan faedah. Nah, faedah itu bisa didapatkan dengan dua perkara. Satu, hendaklah isim nakirah itu mahdudah, terbatasi. Ada batasannya. Maksudnya mahdudah apa? Ada permulaan, ada akhirnya. Seperti yaum. Yaum itu kapan mulainya? Apa, Pak Lukman? Tepinya fajar apa? Fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Usbu. Dan kawan mulai, kawan berakhir. Hari apa? Hari Jumat. Sampai hari Sabtu. Alakol. Ada yang mengatakan sampai dimulai hari Sabtu sampai hari Ahad. Kalau dalam hitungan kita dari kalender kita apa? Pertama apa? Senin mulu. Di tanggalan antum? Kalender Indonesia apa? pertama. Ahad. Iya. Ya coba nanti pulang ditengok. Al-Muhim, ada batasannya. Kalau dimulai di Jumat berarti akhirnya Sabtu. Dimulai Sabtu akhirnya Ahad. Kemudian Sahrin. Dimulai dari bulan apa? Awal. Eh kok Sawal ke priben tiga jangan kue lah. Sawal terus. Bulan Hijriah mulainya Sawal ini. Ya Allah. Dari Muharram. Muharram bukan Muharram. Muharram sampai akhirnya bulan Sawal terus. Allah, baru ngapal bapak ikut peribadi. Muharram sampai Dhul Hijjah. Ini apanya tadi? Sahrun sama Muharram sama Dhul Hijjah. Salah no. Sahrun itu satu bulan. Ya dimulai tanggal 1 sampai Neru kabeh Masya Allah. Sahrun itu dimulai tanggal 1 sampai 29 atau 30. Ya. Haul. Nah kalau haul ini sama dengan sana 1 tahun. Dimulai dari nah baru ini ya Fana Muhtaram. Bulan apa tadi? Ya Allah. Nah, Muharram sampai Dhul Hijjah. Coba diurutkan. Wais. Oh muslimin gimana kondisinya kayak gini nih. Januari terus. Hijriah. Oh, Januari, Februari. Wah. Muharram. Ya. Sahur. Kawis. Ini anu PR ya besok ya. Wah besok harus hafal. Allah mustahil. Kamu haram sawal-sawal terus. Wanahwi dalika dan yang semisal itu. Ingatkan besok kalau lupa. Apa nama Usman, setoran, nama-nama bulan. Hijriah. Asani. Indah ya Walukman, ikhro. Min itu alif lamnya bukan alif lam ta'rif. Alif lam asmin al fadil iqad ihatati iha ihatati was shumuli iklu kulli wa jam'in jami' Taufi li syarqaini qawlu isnakaftu usbu'in kullahu kullahu wa hadithu ma alimtuhu sama syahran kullahu illa ramadhan wa qawlu syahir ya layta Rojabu Yakri. Faedah untuk nakirah yang kedua adalah hendaklah lafad taukid itu dari lafad-lafad yang mencakup meliputi semuanya syumul, keseluruhannya seperti lafad kul semua jami, seluruh mencakup semuanya. Dan yang semisalnya, contoh yang terpenuhi dua syarat ini apa ya Pak Ishak? Dua syarat ini apa Pak Nabila? Datang. min alfadil ihatati wasyumul. Ini dua ini ya, kana baisak. Ya. Contoh yang terpenuhi dua syarat, isim nakirnya terbatas, ada batasannya. Kemudian lafadz taukidnya lari lafadz-lafadz yang mencakup keseluruhan. Seperti ucapanmu, i'takaftu usbu'an kullahu, aku telah beriktikaf satu pekan semuanya. Ya, usbu'an nakiroh ditaukidkan. Ini boleh, karena memberi faedah. Usbu'an ada batasannya. Kemudian taukidnya pakai ihatoh syumul kullahu. Difahami ya? Karena kalau orang mengatakan i'takaftu usbu'an kan ada ihtimal tadi. Bisa semua satu pekan tujuh hari atau mungkin dia enam harinya. Dia anggap itu sudah sepekan. Juga hadis ma'alimtuhu, tidaklah aku mengetahuinya, yaitu mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku mengetahui beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan semuanya kecuali bulan Ramadan. Syahidnya mana? Nabilah. Kullahu syahran nakirah, taukidnya kullahu. Juga ucapan syair, ya laita iddata haulin kulliha rajabu, duhai seandainya bilangan tahun itu semuanya, yakni bilangan bulan dalam setahun itu semuanya bulan Rajab. Syairnya haulin kullihi, haulin nakirah, taukidnya kullihi. Haulin ada batasannya, satu tahun. Ya. Baik, istamir ya khana, gitu. Zamanan. Ghairu. Tidak boleh dikatakan sumtu zamanan kullah, aku puasa satu zaman semuanya. Kenapa tidak boleh? Karena nakirahnya tidak terbatas zaman. Apa batasan zaman? Tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Maka tidak boleh. Karena sungguhnya az-zaman, kata zaman itu bisa untuk waktu yang sedikit, waktu yang banyak. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasan tertentu. Demikian pula tidak boleh dalam contoh sumtu syahrun nafsahu, aku puasa satu bulan dirinya. Alasannya li'anna, karena lafaz taukidnya bukan termasuk lafaz-lafaz yang bermakna ikhathah, mencakup seluruhnya. Ini kullahu atau jami'. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah, selesai dari pembahasan at-taukid. Nah, dari bihada. Nah. Kalau yang tidak diidhofahkan kepada ma'rifat kan berarti nakiroh. Kemudian dia diniatkan idhofahnya itu maksudnya? Iya, dia niatkan idhofah. Contoh tidak. Yang tidak diidhofahkan tapi diniatkan idhofah. Contohnya? Malam yudha fahum ma'rifat bin niyatil idhofa. Contohnya apa ya? Apa? Asma'in. Ini lafad-lafad yang tidak diidhofahkan. Ya bisa juga barakallahu fikum. Lahu yanahum ajma'ina. Nah, ini ada niat idhofa. falahu salabuhu ajma'u. Itu tadi. Ini contoh-contoh yang sebelumnya. Ada contoh-contoh yang tidak ada, tidak diidhofahkan, halaman 397 kalau misalnya. Ya mutakalimnya si pembicara meniatkan idhofah. Nah, Allah. Ini ya, Pak Sufya. Yang mana? Wa ma lam yudhaf fa huwa ma'rifatun bi niyyatil idhafah. Illal tapi ayat ba'u tapi ya. Kenapa harus ittaba? Tapi ayat ba'u mengikuti. Qala tatba'u illal ma'arifu. Gitu. Ma'arifu dibaca rofa tadi ya. Maka tidaklah mengikuti kecuali ma'rifat, ma'rifat. Tabi'u. Bukan, tetapi isi mudhari' juga. Ittaba' ayat. Bedanya kalau tabi ayat ba'u, sulasi, mujarrad. Kalau at-tabi'u berarti kan ittaba'a ifta'ala yafta'ilu. Itu aja. Artinya kalau ada tambahan huruf, biasanya lebih ada penekanan makna. Ya. Itu juga bagaimana mutawa'ah menjadi begitu. Allah alam. Nah, foto-foto.